ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudara Nabi dan sama hadis Syarudin, siapa dengar ini boleh ke Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan pakurnya dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir di Al-Hakim ini. Dan sehari ini rahmati Allah sekalian, kita sudah menamatkan bincangan sehingga ke ayat yang ke-22 dari surah Taubah. Waktu ini kita menyambung pada ayat ke-23, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabul kufra 'alal iman وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ Wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudara mimpimu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan sesiapa yang di antara kamu menjadikan mereka pemimpin-mimpinmu, maka mereka itulah orang yang zalim. Katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbangkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai lebih daripada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan berjihad jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Saya ini mulia Allah sekalian, demikianlah terjemahan yang saya pilih dari tafsir Al-Aisar. Tafsir sahih, tafsir Ibn Kathir pun lebih kurang sama terjemahannya, terjemahan yang cukup baik. Dan saya ini mulia Allah sekalian, kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan awliya, awliya ni jamak daripada perkataan wali, iaitu orang yang kamu jadikan penolong dan kamu letakkan padanya rasa cinta, rasa yakin, dan pertolongan pun kamu utamakan untuk diberikan kepadanya. Ini makna awliya, perkataan wali. Wali ni membawa makna berbagai-bagai secara ini dimuliakan Allah sekalian. Kita juga telah lihat sebelum ini tentang penjelasan perkataan wali di sudut yang difahami dalam ilmu tasawuf, yang lebih khusus kepada orang yang dikurniakan Allah SWT karamah. Tapi di sini maknanya lebih umum, iaitu orang yang kamu kasihi, orang yang kamu bantu, orang yang kamu letakkan padanya kepercayaan. Ia merupakan satu peringatan daripada Allah SWT kepada orang beriman bahawa Allah melarang mereka untuk menjadikan orang kafir, sama ada di kalangan bapa-bapa mereka, saudara-saudara mereka, sebagai pemimpin-pemimpin. Sebagaimana di mana mereka ni mengasihi dan menolong orang-orang kafir itu, membocorkan rahsia kaum muslimin kepada mereka. Jadi Allah mengingatkan orang beriman kepada Allah, kepada rasulnya, kepada pertemuan dan janji yang Allah SWT tetapkan dalam Al-Quran, janganlah kamu jadikan bapa-bapa, saudara-saudara, pemimpin-pemimpin kamu jika mereka ini orang kafir, mengutamakan kafir daripada iman. Artinya mereka ni sebati dengan kekufuran itu, tidak mahu beriman kepada Allah SWT dan rasulnya dan menentang. Jadi Allah mengancam mereka jika mereka tidak mahu mematuhi perintahnya dan melepas diri daripada bapa-bapa yang kafir itu dan saudara-saudara yang kafir itu. Maka Allah berfirman, mengingatkan, Allah bagi amaran, dan sesiapa di antara kalian yang menjadikan pemimpin-pemimpin itu, maka itulah orang yang zalim. Kezaliman mereka ni terletak pada sikap menyintai orang yang sepatutnya dibenci. Al-hubbu wal-bughdu fillah, lillah. Kita suka dan benci kerana Allah SWT, untuk Allah SWT. Dan kezaliman mereka ni terletak pada sikap mencintai golongan kafir itu kerana memberikan pertolongan pada pihak yang tidak sepatutnya. Kerana maksud zalim ni, saudara, iaitu meletakkan satu bukan pada tempatnya. Jadi Allah memerintahkan kepada rasulnya untuk mengatakan kepada orang beriman ini bahawa dia marah dan dia tidak redha. Katakan wahai Muhammad, jika apa-apa saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, penyagaan yang kamu bimbangkan, kerugiannya, rumah yang kamu amat cintai itu semua lebih kamu cinta daripada Allah dan rasulnya dan berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka hendaklah kamu nanti, kamu tunggu sehingga datang satu hukuman daripada Allah Subhanahu. Tunggulah keputusan Allah. Iaitu kalau dalam konteks turunnya ayat ini, penaklukan kota Mekah, dan kamu akan lihat orang Islam itu menjadi mulia dan orang kafir itu menjadi hina. Saya ingin rahmati dan kasih Allah sekalian. Kalau kita belajar dari sudut bahasa Arab, istahabbu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu. Istahabbu ni diambil daripada hub. Hub ini hubbun, kita panggil habibi. Habibi maknanya yang aku cintai. Kalau isteri dia habibati ataupun yang habibi pun boleh. Pakar bahasa membezakan di antara maksud istahabba dengan ahabba. Istahabba atas wazan istaf'ala, tapi ahabba atas wazan af'ala. Ini acuan kata kalau kita belajar bahasa Arab. Keduanya menunjukkan kepada cinta ataupun suka tanpa satu desakan ataupun paksaan yang kuat dari dalam. Sedangkan ini mulia Allah sekalian, ini ahabba. Ahabba menunjuk kepada cinta dan suka terhadap satu perkara tanpa paksaan ataupun satu kekuatan di dalam. Sedangkan istahabba mengandungi adanya dorongan paksaan untuk melakukan perkara itu. Ini beza di antara istahabba dengan ahabba. Jadi ini bererti bahawa kecintaan kepada kufur lahir daripada paksaan. Ini istahabbu ni maknanya cinta kepada kufur itu lahir kerana paksaan. Memilih dan utamakannya atas iman bukanlah satu yang selari dengan naluri manusia. Sehingga bila ada yang utamakannya dan menyukainya, maka sebenarnya istahabbu yang berlaku di sini, cinta kepada harta tersebut, ada unsur paksaan daripada dalam, bukannya selari dengan naluri kemanusiaan yang telah Allah SWT titipkan naluri manusia itu. Contohnya saudara, contohnya cinta pada isteri adalah naluri manusia. Siapa yang benci isteri, maka adalah satu faktor yang menjadikannya terpaksa, ia menyebabkan ia benci kepada isterinya. Mungkin kerana ada pihak ketiga, mungkinlah kerana ada benda-benda syirik, ada benda-benda sihir dan sebagainya berlaku. Maka saudara yang dimuliakan Allah sekalian, ayat ini menerangkan kepada kita, sungguhnya orang yang cintakan harta, cintakan kufur ni sebenarnya kerana ada satu tekanan, ada satu kehendak nafsu dia barangkali yang mengajak dia kepada menyukai benda itu. Ini berbeza pada ahabba. Saudara yang muliakan Allah sekalian, bila kita cerita tentang cinta ni, teringat kepada satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila akan berlakunya kiamat? Jawapan Nabi, apakah persiapan kamu untuk menghadapinya? Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jawapannya, tidak ada apa-apa wahai Nabi, persiapan hamba itu cuma dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menjawab, al-mar'u ma'aman ahab. Seorang itu akan berada bersama dengan orang yang dia cintai di akhirat kelak. Maknanya kalau Nabi masuk syurga, orang yang mencintai Nabi SAW pun akan masuk syurga juga. Bacalah kitab Syama'il Muhammad, agar timbul dalam diri kita rasa cinta kepada Nabi SAW ini, dipupuk, dibimbing, disuburkan dari kecil. Dididik anak-anak kita itu untuk mengasihi Nabi SAW. Bacakan Riyadhus Salihin. Kalau Riyadhus Salihin yang ada itu tebal sangat, cuba kita baca Riyadhus Salihin yang diringkaskan oleh Muhammad Yusuf An-Nabhani. Adalah merupakan ringkasan kepada Riyadhus Salihin, ringkasan yang mana kita dapat memahami intisari yang terdapat dalam kitab yang mulia ini, karangan ulama yang mulia yang unggul ini, Al-Imam An-Nawawi. Ibn Ashur mentafsirkan ayat yang ke-23 ini secara, beliau membuat satu hubung kait yang menarik dengan awal huraian surah ini. Awal surah telah menunjukkan kepada kita bagaimana menghadapi kaum musyrikin yang terang-terangan menolak ajaran Tauhid dan menampakkan pemusuhan kepada Nabi dan juga kepada umat Islam. Kini dihuraikan tentang mereka yang menyembunyikan kekufurannya sambil berpura-pura menampakkan kepatuhan kepada Allah dan kepada Nabi SAW. Jadi terhadap semua kaum muslimin, ayat ini mengingatkan ataupun kepada semua munafikin yang telah berada di Madinah, hai orang beriman, baik keimanan itu ikhlas ataupun keimanan itu berpura-pura, Janganlah kamu menjadikan bapa-bapa kamu, saudara-saudara kamu, pemimpin-pemimpin kamu, sehingga kamu menyampaikan kepada mereka rahsia kamu, menyebabkan kamu kecintaan kepada mereka itu melebihi cinta kamu kepada Allah dan Rasulnya, lalu kamu bocorkan rahsia kepada mereka. Kamu mengutamakan kekufuran atas keimanan, dan sesiapa di antara kamu yang melakukan seperti itu, maka sesungguhnya dia ini merupakan orang yang zalim. Mereka juga dalam arti kata dipanggil zalim ni, kalau kita belajar bahasa Arab, zalim kerana meletakkan satu bukan pada tempatnya yang pertama. Yang kedua, kerana mereka akan dibakar oleh api neraka di akhirat kelak. Yang ketiga, apabila berita itu bocor, diketahui oleh Nabi yang salam, dan itulah yang berlaku, maka tentulah mereka akan dihukum. Jadi ini dalam tiga keadaan mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Saya ingin dimuliakan Allah sekalian. Dalam kitab-kitab tafsir, sebagai contohnya kalau kita lihat tafsir Al-Khazin, ayat ini turun, dan juga tafsir Qurtubi, ayat ini turun khusus buat sekelompok kaum muslimin yang telah mengurung niat mereka untuk berhijrah kerana desakan keluarga mereka, desakan isteri, tarikan isteri, tarikan anak-anak. Bayangkan sekali ini, mulia Allah sekalian, mereka yang tulen imannya seperti Abu Salamah. Abu Salamah telah meninggalkan isterinya Ummu Salamah kerana ia merupakan perintah Allah SWT dan Rasulnya yang tidak boleh dipertikaikan. Abu Salamah, Masya Allah, Abu Salamah sekali ini, mulia Allah sekalian, begitu kental imannya, sampai berlaku adegan tarik-menarik di antara kabilahnya dengan kabilah isterinya terhadap anak itu, sampai hampir-hampir putus tangan anak itu, terkulai tangan itu. Salamah ini, Ummu Salamah pula telah dikurung oleh keluarganya, tidak dibenarkan untuk keluar. Setahun ataupun kurang sedikit tidak dapat mengikuti suaminya Abu Salamah berhijrah ke Madinah. Tapi Abu Salamah tetap meyakini tuntutan itu adalah wajib. Meninggalkan isteri dan anak-anak merupakan satu tanda keimanan kepada Allah SWT. Sedara yang dimuliakan Allah sekalian, ini masalah berkaitan dengan niat. Ada pula yang pergi berniat, yang berniat untuk berhijrah kerana nak mengahwini seseorang perempuan di Madinah. Selepas keluarga perempuan itu menolak lamarannya, pinangannya, dan memberikan syarat agar dia berhijrah ke Madinah, barulah diterima. Maka bila datang perintah hijrah, dia gembira kerana dia yakin dia akan bertemu juga dengan buah hatinya itu di Madinah. Dia akhirnya dipanggil sebagai Muhajir Ummu Qais. Ia berhijrah kerana wanita bernama Ummu Qais itu. Faman kana hijratuhu di dunia yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Dalam hadis yang kita hafal berkaitan dengan niat, hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari, sering ini mulia kat Allah sekalian, hadis yang pertama dalam hadis 40 yang kita belajar keutamaan niat agar diikhlaskan itu. Jadi sering ini mulia kat Allah sekalian, ada pula yang berpendapat bahawa ayat yang sedang kita bincang ini, ayat 23 turun berkaitan dengan 9 orang yang telah memeluk Islam kemudian murtad kembali semula ke Mekah. Jadi orang-orang Islam dilarang mendekati dan berteman dengan mereka, atau apatah lagi menyampaikan sebarang berita tentang perkembangan Islam di Madinah. Ini 9 orang yang murtad. Ada satu riwayat yang membawakan peristiwa ini mengisi tafsir Ibn Jarir Tabari. Saya ini mulia kat Allah sekalian, ayat ini tidak menyebut tentang anak ataupun isteri. Kerana biasanya anak-anak ataupun isteri tidak dijadikan pemimpin oleh seseorang lelaki. Saya ini mulia Allah sekalian, biasanya yang jadi pemimpin ini la tatakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya an yastahibul kufra al iman. Biasanya jadi ketua yang diikuti oleh seseorang itu ayahnya ataupun adik beradiknya yang lelaki itu. Sekarang ini mulia kepada Allah sekalian. Jadi kalau kita lihat dalam ayat berikutnya, barulah datang qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, barulah datang sebutan tentang anak-anak, tentang isteri. Dalam ayat 23 ini tidak dinyatakan Allah SWT seperti itu. Itu sebabnya sedara ini mulia kepada Allah sekalian, dalam ayat yang 23 ini Allah menjelaskan fa'ula'ika humuz zalimun. Dia merupakan satu mukabalah dengan ayat yang lepas yang Allah SWT gambarkan dalam ayat sebelum ini tentang gambaran kedudukan orang-orang beriman ini.